ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة رحمكم الله، marilah kita senantiasa mengoreksi niat-niat kita di dalam menjalankan suatu ibadah, karena niat ini selalu akan bergeser atau berubah, dan yang akan mengetahui itu adalah dirinya masing-masing. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan dirinya dari masing-masing orang. Sehingga kalau sekiranya niatnya dia ketika melakukan suatu ibadah sudah mulai terkikis, maka sesegera mungkin dia untuk memperbaharui kembali atau memperbaiki kembali. Sehingga dengan itu tidak dia menjadi orang-orang yang merugi. Naam. Oleh karena itu, dosa-dosa yang dilakukan seseorang di saat dia selalu insaf, yakni ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga kesalahan-kesalahan tersebut dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. La kabira mal istighfar wala saghira mal istimrar. Ya, tidak akan ada dosa besar kalau selalu diiringi dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dinamakan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Bukankah gunung yang besar itu berawal dari kerikil-kerikil kecil, lalu kemudian ya bertumpuk-bertumpuk kemudian menjadi besar? Naam. Sehingga dengan demikian ya, kita pun akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan segera mungkin untuk kita lakukan. Jangan kita menunda. Dan inilah yang dinasihatkan oleh Abdullah bin Umar. Fa idza asbahta fala tantadirul masa. Fa idza amsayta fala tantadirus subah. Wa khudh min sihhatika limardika wa min hayatika limautika, atau kama qala. Apabila Anda berada di pagi hari, jangan menunggu di sore hari. Ya, jangan menunda-nunda amalan sampai di sore hari. Dan apabila Anda berada di sore hari, jangan menunda-nunda untuk dikerjakan di pagi hari. Ya, ambillah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ya, dan ambillah masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Maka dari ungkapan ini kita bisa mengambil faedah bahwa kematian seseorang tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ya, terkadang kita di saat ini bermajelis, maka bisa jadi di antara kita kemudian sudah saatnya dia untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka selalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ya Dia akan senantiasa akan mengampuni hamba-hambanya di saat hamba-hamba tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthu layil akhir." Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam terakhir. Ya. Man yad'uni fastajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya saya akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'utiyahu, dan barang siapa yang meminta kepadaku, saya akan memberikannya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya saya akan memberikan ampunan kepadanya. Maka ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar dosa yang dilakukan seseorang, ketika dia datang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh taubatan nasuha, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Ya, sebesar apapun dosa yang dilakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya. Naam, dan di saat itulah saatnya kita untuk menyesal. Ya, di saat kita masih hidup seperti ini, kita menyesali apa yang kita lakukan dari kesalahan-kesalahan. Bukan penyesalan itu di akhirnya. Ya, ketika sudah mati baru dia menyesal. Atau ketika seorang melakukan perbuatan apa ini pelanggaran, nanti sudah dipenjara baru menyesal. Ya, nanti sudah dihukum baru menyesal. Ya, penyesalan yang dilakukan seorang hamba di saat dia masih hidup seperti ini. Ya, jangan terus yang dikalkulasi bisnisnya, pekerjaannya, tetapi amalannya untuk kepada Allah tidak pernah di apa ini perbaiki atau dikalkulasi. Ya, seorang hamba yang baik, ya, selalu dia memperhatikan amalan apa yang hari ini sudah saya lakukan. Hari berikutnya amalan apa yang sudah semakin meningkat. Kan seperti itu. Ya, orang yang berdagang pun demikian. Ya, dia akan mengetahui di tempat-tempat ini, ya, perdagangan meningkat. Sehingga dia akan mengeluarkan kemampuannya untuk bisa meraih keuntungan. Demikian pula orang-orang yang beramal soleh, ya, semakin hari semakin dia berusaha untuk dia tingkatkan amal ibadahnya. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, kembali pada pelajaran kita dari membaca kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yaitu pada pelajaran kita sebelumnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum, ya, kaum, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, yang mereka menyombongkan diri, yang tidak mau mengikuti dakwanya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah atau mendakwahi mereka selama 950 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Waktu yang cukup lama. Tetapi kemudian yang mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salam hanya segelintir manusia atau hanya satu buah kapal, ya, yang dinaiki oleh Nuh dan pengikut-pengikutnya. Selainnya mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Da'u wa Dawa, وَمَا الَّذِي sallatar riha ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta ala wajhil ardh. Bukankah karena dosa atau penyelisihan Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan kepada mereka arih, angin. Ya, angin yang sangat-sangat kencang. Nah, di sini saja kita, ya, kalau sebelum datangnya hujan beberapa saat, maka angin yang kita rasakan itu sangat kuat. Naam. Tetapi angin yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau yang dikirimkan kepada kaum Ad, naam, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam, angin yang sangat-sangat kencang. Ya, sampai mayat-mayat mereka mati bertebaran di muka bumi. Ya, angin yang menimpa mereka itu bukan sekejap atau sesaat. Ya, tetapi 7 malam 8 hari. Nanti kita akan sebutkan ayatnya. Jadi berturut-turut. Ya, apa penyebabnya? Sama seperti kaum Nabi Nuh. Ketika Nabi Hud berusaha untuk mendakwahi mereka agar bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya mereka berterima kasih, tetapi dibalas dengan, ya, kesombongan. Dibalas dengan takabur. Bahkan mereka berani menentang Nabi Nuh, apa ini, Nabi Hud, untuk mendatangkan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka orang-orang yang mati tadi, mayat-mayat yang mati di muka bumi, ya, seperti tunggal-tunggal pohon kurma yang tidak lapuk. Ya, kalau kita di sini mungkin misalkan seperti sawit. Coba kalau sawit setelah ditebang, kemudian beberapa bulan ke depan, maka pohon sawit yang kita lihat itu di tengahnya itu keropos, lapuk sudah. Sampai seperti itu kondisi mereka. Ya. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti tunggal-tunggal pohon kurma yang lapuk. Wa dammarat ma marat 'alaihim min diyarihim wa hurufihim wa zuruihim wa dawabihim. Maka angin yang menghembus tersebut atau yang dikirim tersebut, ya, menghancurkan apa yang dilewatinya dari rumah-rumah mereka, tanaman-tanaman mereka, kebun-kebun mereka, demikian pula hewan-hewan ternak mereka habis. Apa penyebabnya tadi? Ketika mereka tidak mau menyambut dakwatu tauhid, tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta saru ibratan lil umami ila yaumil qiyamah. Maka ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran, ya, bagi umat-umat setelahnya sampai hari kiamat. Naam. Dan ini menjadikan kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini siksaan baru dilakukan di alam dunia, atau mereka menerima siksaan di alam dunia. Lalu bagaimana lagi dengan di akhirat kelak? Tentu siksaan yang lebih besar lagi dari ini. Waliyadubillah. Ya, apalagi kalau mereka di saat matinya membawa dosa kesyirikan. Ya, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan keluar darinya. ketika kulit-kulit mereka telah hangus dibakar, disiksa, bukannya berakhir. Tetapi kulit-kulit tadi diperbaharui kembali, kemudian disiksa lagi. Allahul musta'an, ya. Penghuni-penghuni an-nar, sedemikian itu siksa yang akan dialami. Ya, ketika kulit-kulit mereka sudah hangus terbakar, diperbaharui kembali, lalu disiksa lagi. Oleh karena itu Nabi ya menganjurkan kepada kita untuk berlindung dari adab an-nar di akhir-akhir sholat kita. Ya, tidak ada yang sanggup seorang pun untuk menahan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Kita nukilkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang berkenan dengan kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-65, qaulhu ta'ala wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun. Ya, dan kami utus Hud kepada kaum 'Ad yang saudara mereka, dia mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Seruan mereka selalu ya mendakwahi umatnya, pengikutnya, agar mereka beribadah kepada Allah. Maka tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Afala tattaqun, maka mengapa kalian tidak bertakwa? Ayat yang berikutnya, qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Coba ya, balasan yang diberikan kepada nabi mereka bukan balasan yang baik, bukan sambutan yang baik. Maka pembesar-pembesar mereka yang kufur dari kaumnya mengatakan, sesungguhnya kami melihat anda, ya, melihat Nabi Hud maksudnya, fi safahatin, dalam kebodohan. Nabi utusan Allah disebut safaha, orang yang bodoh. Wa inna lanadhunnuka minal kadhibin, dan sesungguhnya kami menduga anda ini termasuk orang yang berdusta. Maka ada faedah dari sini bahwa ketika kita berdakwah, mendakwahkan tauhid, apabila orang-orang yang menyambut kita dengan ucapan-ucapan kasar, maka sungguh ucapan-ucapan kasar itu telah berlalu dari nabi-nabi terdahulu, sehingga kita tetap bersabar. Ya, ucapan-ucapan mereka bukan ucapan yang baik, tetapi ucapan mereka ucapan yang sangat-sangat menyakitkan hati. Ya, dianggap safahatun dan dianggap kadhibin. Pada ayat yang ke-70 tadi, ayat yang ke-66, qalu aji'tana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Ya, mulai mereka ya memberikan tantangan kepada Nabi Hud alaihissalam. Mereka mengatakan, apakah Anda datang kepada kami hanya memerintahkan kami untuk beribadah kepada Allah saja, dan kami meninggalkan apa yang kami ibadahi atau yang diibadahi nenek moyang kami atau pendahulu-pendahulu kami? Fa'tina, maka datangkan kepada kami, ya, bima ta'iduna, dengan apa yang engkau janjikan kepada kami, jika Anda ini orang-orang yang benar. Menantang, ya. Namun Nabi Hud tetap dia bersabar untuk mendakwahi mereka. Disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-52. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Ya, perintah agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan kebenaran, jalan keselamatan. Tsumma tubu ilaih, kemudian kalian bertaubat kepadanya, kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan dari langit hujan yang sangat deras dan akan menambahkan kepada kalian kekuatan kepada kekuatan kalian berikutnya, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Disebutkan oleh Imam Sa'di dalam tafsirnya tentang ayat ini, beliau mengatakan, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum amma madu minkum, wahai kaumku, mintalah ampun kepada kalian dari apa yang kalian lakukan dahulu dari dosa-dosa kalian. Tsumma tubu ilaih fi ma tastaqbilunahu bitaubah an-nusuh wal inaba ila Allah. Kemudian kalian bertaubat kepada Allah, ya, dari apa yang kalian lakukan dari kesalahan-kesalahan dengan taubatan nasuha, ya, taubat yang sungguh-sungguh, ya, taubat yang sebenar-benar taubat, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum idza fa'altum dzalik, kalau kalian melakukan hal itu, ya, apa yang dinasihatkan Nabi Hud kepada mereka, mereka mau melakukannya, istighfar, bertaubat dari dosa-dosa mereka dengan taubatan nasuhah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada mereka. Bikathratil amtar allati tahsaba biha al-ard wa bikathir khairiha, maka dengan hujan tadi, ya, bumi akan menjadi subur dan banyak kebaikan yang ada di situ. Tapi syaratnya apa tadi? Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokah kepada mereka. Hal ini senada pun dengan firman Allah Subhanahu wa taala mati yang lain, walau aman ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ya, kalau suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan barokah, kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, dari langit dan bumi. Ya, suatu negeri mereka orang-orang yang beriman, bertakwa, keberkahan itu akan muncul, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemahaman kebalikan ayat ini, ketika seorang tidak bertakwa, tidak beriman, berarti apa? Kebinasaan, kehancuran, bukan barokah yang turun kepada mereka. Wa zidkum quwwatan ila quwwatikum, Subhanahu wa taala akan menambah kekuatan kepada kekuatan kalian berikutnya. Ya, fa innahum kanu min aqwan nas, maka sungguhnya mereka menjadi manusia yang paling kuat. Ya, mereka akan membangun suatu bangunan yang besar karena kekuatan mereka. Mereka akan mampu untuk memotong batu-batu besar, lalu mereka membuat suatu bangunan. Walihada qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, man asyadu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat dibandingkan kami? Ya. Naam, mereka memang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wa'adahum annahum in amanu zadahum quwwatan ila quwwatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala, naam, Hud alaihi salam menjanjikan kepada mereka, ya, kalau mereka beriman, maka kekuatan mereka akan ditambah kepada kekuatan berikutnya. Wala tatawallau, dan janganlah kalian berpaling, yaitu jangan kalian berpaling dari Rabb kalian. Mujrimin, dengan melakukan pelanggaran, ay mustakbirin an ibadatih, mutajarriin ala maharihi, yaitu janganlah kalian berpaling dari Rabb kalian dengan takabur, menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, lalu kalian berani melanggar apa-apa yang diharamkan. Disebutkan pula surat Fussilat ayat yang ke-16 yang berkaitan dengan kaum Ad. Fa arsalna alaihim rihan sorsoron fi ayyamin nahisat linudhiqahum adzabal khizi fil hayati dunya wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-16. Maka kami kirimkan kepada mereka angin yang terus menerus di hari-hari yang sial, nahisat, agar mereka merasakan azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan azab di akhirat, akhza, lebih menghinakan, dalam keadaan mereka la yunsurun, tidak mendapatkan pertolongan. Ya, ini akibat mereka, ya, melakukan pelanggaran, tidak mau menuruti dakwah para nabi. Disebutkan pula surat Al-Haqqah ayat yang ke-7. Sakharahu alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Fataral qawma fiha sur'a ka'annahum a'jaz nakhlin khawiyah. Ini kesudahan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Sesungguhnya kami mengirimkan atau menghembuskan kepada mereka angin. Ya. Atau sahara alaihim, Allah menimpakan angin kepada mereka. Sab'alayalin, selama 7 malam. Tidak ada henti ini, 7 malam. Wa samaniyata ayyamin, dan 8 hari. Husuma, yang terus menerus. Ya, siksaan yang betul-betul siksaan. Tataral qauma fiha sur'a. Maka Anda akan melihat suatu kaum, ya, di dalamnya sur'a, mati bergelimpangan. Ya, sebagaimana dulu ketika tsunami di Aceh, maka manusia itu banyak yang mati. Ya, setelah surutnya air, maka di sungai-sungai itu bercampur manusia dengan batang-batang kayu. Itu sudah mengerikan. Naam. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seakan-akan mereka seperti tunggal-tunggal, apa ini, tunggul-tunggul pohon kurma yang terlapuk, yang sudah tidak ada isinya. Naam, siksaan yang diterima oleh kaum Ad. Kita menukilkan pula dari perkataan Imam Sa'di rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini. Sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyat ayyamin husuma. Kami timpakan angin yang kencang itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari berturut-turut. Ay nahsan wa syarran fadhi'an alaihim, yaitu malapetaka keburukan dan bencana yang besar. Ya, bencana yang besar. Fadammarathum wa ahlakathum. Maka angin yang kencang tadi, yang berturut-turut tadi, memporak-porandakan mereka dan membinasakan mereka. Fataral qauma fiha sur'a, maka Anda akan melihat kaum itu, mereka mati bergelimpangan. Halaka mauta, mereka apa ini, binasa, mati. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seakan-akan mereka tadi bagaikan tunggul-tunggul pohon kurma yang sudah lapuk, yang tidak diisinya. Ka'annahum juzu'un, juzu'un nakhli allati qad quti'at ru'usuha al-khawiyah as-sakitu ba'duha ala ba'din. Maka seakan-akan mereka itu seperti pohon-pohon kurma, ya, yang terlapuk jadi, yang telah terpotong ujungnya, mati karena lapuk. Naam, dan akan terpotong sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, beberapa yang kita telah pelajari Naam. Dari kisahnya Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Kemudian kisah iblis lanatul alaih. Demikian pula kisah Nabi apa ini kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Demikian pula kisah kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditimpakan azab disebabkan karena kesombongan, ya, disebabkan mereka tidak mau menerima dakwah kebaikan. Seandainya mereka menerima, maka niscaya kemakmuran, ya, yang mereka akan dapati, niscaya kedamaian, ketenteraman yang mereka dapati. Dan masih banyak lagi dalam buku ini, ya, kedepannya kita akan baca, ya, sebelum datang pengganti atau yang biasa mengisi. Mereka disiksa di alam dunia disebabkan dosa-dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Maka pernah Anas bin Malik berkisah, ya, kami dahulu, kata Anas bin Malik, ya, kami menganggap bahwa dosa itu sangat membahayakan, atau yang semakna dengan itu, kami takut darinya. Tetapi di akhir-akhir ini, berarti Anas bin Malik di saat itu sudah kondisi tua, orang yang melakukan perbuatan maksiat itu seperti lalat yang hinggap di batang hidungnya kemudian ditepis begitu saja, ringan. Ya, padahal di zaman Nabi dosa besar itu kami anggap itu sangat besar madorotnya. Tetapi orang belakangan dosa-dosa itu dianggap ringan, ya, seperti lalat yang hinggap di batang hidung seorang kemudian ditepis itu saja. Apalagi di zaman kita sekarang ini, di zamannya Anas bin Malik di saat tua, di saat itu masih banyak, ya, para ulama, ya, baik para sahabat ataupun tabi'in. Adik, di zaman kita sekarang, ya, ulama semakin sedikit, para penasihat semakin sedikit. Maka kemaksiatan, ya, sangat-sangat banyak. Oleh karena itu, ya, selalu kita ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan-kebaikan, karena dengan itu akan menghapuskannya. Jangan menganggap bahwa ketika kita sudah punya tempat seperti ini kemudian tidak ada maksiat. Maksiat hati masing-masing kita yang mengetahui, maksiat batin masing-masing diri kita yang mengetahui, belum maksiat zahir yang nampak. Wala ya'manu makrullah illa, apa lanjutan ayat itu? Naam, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka orang-orang yang merugi. Illa qabul khasirun. maka istighfar itu terus kita lafadzkan, terus kita ucapkan. Pernahkah kita merenung sejenak, memikirkan apa yang kita lakukan setiap harinya? Atau berjalan begitu saja? Coba sekali kita merenungi, hari ini dosa apa yang saya lakukan atau kebaikan apa yang bertambah? Ya, mungkin kebanyakan kita, usaha kita, Masya Allah sudah mulai maju, sudah mulai dikenal orang, ya, iklannya Masya Allah. Tapi coba amal perbuatan kita, ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amalan kita, kita hisab, kita hitung-hitung. Agar dievaluasi, oh ini kayaknya kurang ini, kurang itu. Ya, sehingga dengan itu, dengan selalu diteliti, ketika menerima hasil dari amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasil yang terbaik. Ya, kalau di sini hasil yang mumtaz, istimewa. Naam. Jangan kemudian berangan-angan, enggak apa-apalah kalau masuk surga, walaupun di emperannya enggak apa-apa, yang penting masuk surga. Ya kalau masuk surga, kalau enggak masuk. Ya. Ya alhamdulillah kalau masuk walaupun di emperannya, tapi kalau enggak masuk. Mana tahu kita? Ah, saya mau beramal sedang-sedang ajalah. Enggak usah terlalu fanatik. Ya, siapa yang bisa mengira atau mengukur kira-kira amalan itu sudah bisa masuk di surga walaupun emperannya? Siapa yang bisa menghitung? Jangan-jangan bukan emperan surga tapi emperan neraka yang didapat. Naam. Ikhwati fillah azani wa azakun jami'an. Barangkali ini yang bisa kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.